Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita sekarang masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, yaitu babu jam'il Qur'an. Fa'akul babu jam'il Qur'an, bab mengumpulkan Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan al-jama' di sini jama'un makhsus. Yang dimaksud dengan al-jama' di sini jama'un makhsus. Ya, pengumpulan atau pembukuan Al-Qur'an secara khusus. Yaitu jam'u mutafarriqihi fi suhufin. Jam'u mutafarriqihi fi suhufin thumma jam'u tilka suhuf fi mushafin wahidin. Thumma jam'u tilka suhufi fi mushafin wahidin murattabis suwar. Murattabis suwar. Jadi yang dimaukan dengan pengumpulan secara khusus di sini ialah mengumpulkan Al-Quran yang terpencar-pencar di dalam lembaran-lembaran, dalam suhuf yang terpencar-pencar dijadikan satu dalam lembaran-lembaran. Ini di era Abu Bakar Siddiq. Kemudian mengumpulkan lembaran-lembaran tadi menjadi satu mushaf dengan tertib surat. Itu pada era Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tergambar ya. Baik, jadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada penulisan dan pengumpulan wahyu seperti yang dibahas sebelumnya. Itu ditulis di tempat-tempat yang ada kala itu. Kita akan disebutkan macamnya. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di papan, ada yang di tulang-tulang kering, ada yang di lembaran, ada yang di sarik kain. Itu berserakan. Artinya terpisah-pisah sana kemari. Tidak disatukan dalam tempat yang sama dalam lembaran. Pada era Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardhah yang akan nanti kita bahas sekarang ini, yang berserakan tadi dikumpulkan jadi satu dalam lembaran-lembaran. Masih sahifah-sahifah. Paham ya? Belum menjadi sebuah mushaf. Kemudian pada era Utsman bin Affan, akan juga akan kita bahas, lembaran tadi itu kemudian dijadikan satu dalam satu mushaf dengan satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy, lughatu Quraisy. Maka bab ini pembahasannya di era Abu Bakar Siddiq dan era Utsman bin Affan. eranya Rasul sudah dibahas sebelumnya. Barakallahu. Pada bab ini kita bawakan dua hadis. Hadis yang pertama pada bab ini menjelaskan sejarah di era Abu Bakar Siddiq. Hadis yang kedua sejarah di era Utsman bin Affan. Kita baca dulu satu hadis, lalu kita jelaskan supaya tuntas pembahasan di era Abu Bakar Siddiq. Baru dibahas hadis yang kedua, dibahas tuntas di era Utsman bin Affan. Barakallahu fikum. Kemudian dibawakan setelah itu masa beberapa fawaid yang berkaitan dengan masalah ini insyaallah tabaraka wa taala. Baik, faqul al hadithu tsamin wal isrun. Hadis yang ke-28. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل عن إبراهيم ابن سعد. Ini dari Jalal bin Sa'ad ya. Disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Ma'in rahimahullah, kisah ini ya, riwayat yang paling sempurna, yang paling bagus jalurnya Ibrahim bin Sa'ad sekarang, yang disebutkan oleh Imam Bukhari yang kita baca nanti sekarang. Barakallah. Artinya dia memiliki banyak jalur, tapi ini yang paling bagus, yang paling sempurna. قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد ابن السباق أن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال. Disebutkan dalam riwayat yang lain عن زيد بن ثابت عن زيد ابن ثابت قال, sehingga dia nyambung sanadnya. Kata si bin Thabit, arsala ilayya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu maqtala ahlil Yamamah, mengutus kepada aku seseorang khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu maqtala ahlil Yamamah, pada peristiwa pembunuhan Ahlul Yamamah. Maksudnya adalah setelah terjadi pembunuhan Ahlul Yamamah. Dan yang dimaksud dengan Ahlul Yamamah adalah man kutila minas sahabati fi hadhil waq'ah ma'a Musailamah al-Kadzdzab. Ya, yang dimaksud dengan Ahlul Yamamah ialah para sahabat yang terbunuh pada peristiwa perang Yamamah. Itu perang menghadapi nabi palsu yang bernama Musailamatul Kadzdzab. Itu peristiwa yang sangat masyhur di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, peperangan yang sangat sengit, yang sangat genting. Nah, pada peristiwa itu terbunuhlah sejumlah sahabat yang termasuk qurra, yang termasuk qari. Ada yang mengatakan yang terbunuh sejumlah 500 orang qari. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, disebutkan dalam kitab Fadhlul Quran. Ada yang mengatakan yang terbunuh jumlahnya 700 orang sahabat yang qari. Itu disebutkan sama Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Wa qila ghairu dzalik, ada yang mengatakan dengan jumlah yang lain. Di antara yang terbunuh itu adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah, beliau salah seorang qari yang masyhur di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salim Maula bi Hudzaifah. Barakallahu fikum. Ketika terdengar berita Salim ini meninggal, maka sahabat Umar pun langsung menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq keinginannya. Kita baca lagi. Qala fa idza Umar ibn al-Khattab indahu. Tiba-tiba ada ternyata sahabat Umar bin Khattab sudah ada di sisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka berkatalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, inna Umar atani, sesungguhnya sahabat Umar tadi datang kepada aku. Faqala, katanya Umar, innal qatla qad istaharra yawmal yamamah biqurra'il Qur'an. Sesungguhnya pembunuhan qad istaharra, istaharra ishtadda wa kathur, pembunuhan ini sudah semakin banyak, semakin genting. Yaumal Yamamah, pada perang Yamamah, biqurra'il Qur'an, menimpa para qari-qari Qur'an. Jadi yang menjadi korban pada perang Yamamah itu sudah semakin banyak, yang kena itu para sahabat-sahabat yang qari-qari. Disebutkan dalam sebuah riwayat, di antaranya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Kata Umar, wa ini akhsha, dan saya khawatir, ini staharral qatlu bil qurra'i bil mawatin fayadhhabu kathirun minal Qur'an. Saya khawatir kalau pembunuhan ini banyak menimpa para qurra' di banyak tempat-tempat dalam peperangan tadi, saya khawatir mayoritas Quran akan hilang. Saya khawatir mayoritas Quran itu akan hilang. Wa inni ara an ta'mura bi jam'il Quran. Maka saya memandang engkau wahai Abu Bakar Siddiq memerintahkan untuk dikumpulkannya Al-Quran. Ini menunjukkan apa, Evan? Menunjukkan yang memiliki ide sahabat Umar, yang melaksanakannya khalifah ketika itu, Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita akan disebutkan insyaAllah. Taib. Ini ucapannya Umar. Jadi Abu Bakar Siddiq menyampaikan kepada Zaid bin Thabit tentang idenya sahabat Umar tadi itu. Umar mengatakan demikian, demikian, demikian. Lanjut. Qultu li Umar, maka saya, kata Abu Bakar Siddiq, saya berkata kepada Umar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang belum dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari pada lafaz ini, beliau mengatakan hadza kalamu man yu'athirul ittiba' wa yunaffiru 'anil ibtida'. Hada kalamu man yu'athiru al-ittiba' wa yunaffiru 'anil ibtida'. Kata Al-Hafidz, ini ucapan seseorang yang mengedepankan ittiba', lebih mengutamakan ittiba', mengikuti Rasulullah SAW dan lari dari sikap ibtida', membuat bid'ah dalam perkara itu. Ada muhim. Itu jawabannya Abu Bakar Siddiq. Qala Umar, lanjut, berkata Umar, hadza wallahi khair. Ini yakni mengumpulkan Al-Qur'an, ini demi Allah perkara kebaikan. Falam yazal Umar yuraji'uni, dan terus menerus Umar meyakinkan aku. Yuraji'uni itu menjelaskan kepada aku. Kalau kita membahasakan, meyakinkan aku. Hatta syarahallahu sadri lidhalik, hingga Allah melapangkan dadaku untuk ide tersebut. Waraitu fi dzalika allazi ra'a Umar, dan saya memandang dalam masalah ini seperti yang dipandang oleh Umar ini. Itu ucapan Abu Bakar Siddiq disampaikan kepada siapa ini? Kepada Zaid bin Thabit. Qala Zaidun, berkata Zaid bin Thabit, qala Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata setelah itu kepada Zaid, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuk wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar kepada Zaid, kamu, engkau wahai Zaid, laki-laki yang masih muda, syab, akil, kami tidak menuduh kamu, dan kamu dahulu mencatat wahyu untuk Rasulullah SAW. Fatatabba'il Qur'an fajma'hu, maka teliti Al-Qur'an dan kumpulkanlah. Teliti, cari Al-Qur'an dan kumpulkanlah. Titik. Saya sengaja tangan saya tadi begini. Pada lafaz ini sahabat Abu Bakar Siddiq menyebutkan ada empat sifat. Ya, ada empat sifat yang ada pada Zaid bin Thabit. Kenapa dia ditunjuk secara khusus untuk pekerjaan ini? Ini empat hanya ada pada Zaid bin Thabit. Yang pertama, sifat yang pertama adalah kaunuhu syaban. Dia ketika itu masih muda. Fayakunu ansyata lima yutlabu minhu. Dia masih muda sehingga lebih bersemangat. Ya, lebih bersemangat dalam mengerjakan apa yang diminta dari beliau. Jadi masih muda. Yang kedua, kaunuhu aqilan fayakunu awalahu. Yang kedua, beliau ini orang yang akil, cerdas, sehingga lebih memahami masalah ini, pekerjaan ini, wahyu ini. Dua. Yang ketiga, kaunuhu la yutaham fatarkanun nafsu ilaihi. Yang ketiga, beliau bukan orang yang tertuduh. Beliau bukan orang yang tertuduh sehingga jiwa ini merasa tenang kepadanya. Yang keempat, kaunuhu kana yaktubul wahya fayakunu akthar mumarasatan lahu. Yang keempat, beliau dahulu mencatat wahyu sehingga lebih berpengalaman dalam masalah ini. Ya, lebih membidangi dalam masalah ini. Ini empat. Kata Al-Hafidz. Ini semua syarah saya ambil dari Fathul Bari. Tayyib. Kata Al-Hafidz, "Hadhihi sifat allati ijtama'at lahu qad tujadu fi ghairihi." Hadhihi sifat allati ijtama'at lahu qad tujadu fi ghairihi lakin mufarraqah. Sifat-sifat ini, kriteria ini yang terkumpul pada sahabat Zaid itu mungkin ada pada sahabat yang lain, tapi terpencar-pencar. Artinya apa? Yang ini muda, usianya muda, tapi dahulu tidak nulis wahyu zamannya Rasul. Yang ini akil, tapi sudah tua. Tadi paham ya? Ada sih, cuman terpencar. Yang terkumpul pada seseorang empat sifat ini hanya Zaid bin Thabit kala itu. Sehingga beliau pun mendapatkan keistimewaan amanah untuk mengerjakan ini dari Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dipaham ya? Titik. Kemudian lanjut. Ini ucapannya Zaid sekarang. Kata Zaid, "Fawallahi, sungguh demi Allah, lau kallafuni naqla jabalin minal jibal." Kalau seandainya mereka memberi beban kepada aku untuk memindahkan sebuah gunung, sungguh demi Allah, kalau seandainya mereka memberikan beban kepada aku untuk memindahkan sebuah gunung, maka na athqala alayya mimma amarani bihi min jam'il Qur'an, itu tidaklah lebih berat bagi aku, itu tidaklah lebih berat bagi aku dibandingkan dengan apa yang beliau perintahkan kepada aku untuk mengumpulkan Al-Quran. Artinya apa? Ini pekerjaan berat. Lebih baik aku disuruh untuk memindahkan sebuah gunung. Ini ucapan disampaikan oleh Zaid bin Thabit karena beliau khawatir tidak bisa memenuhi harapan dalam bab ini. Tetapi Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada beliau, memberi kemudahan kepada beliau, dan akhirnya terrealisasi, terwujud apa yang diharapkan. Titik. Qultu, kata Zaid, "Kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana mungkin kalian melakukan sesuatu yang belum dilakukan Rasulullah SAW? Ini pertanyaan sama seperti pertanyaan Abu Bakar kepada Umar. Sekarang Zaid bin Thabit menanyakan hal yang sama kepada mereka berdua. Qala, kata Abu Bakar Siddiq, "Huwa wallahi khair." Pekerjaan ini demi Allah kebaikan. Ini demi Allah perkara kebaikan. "Falam yazal Abu Bakar yuraji'uni." Terus menerus Abu Bakar Siddiq meyakinkan aku. Ini memberikan keterangan kepada aku sampai aku mantap gitu. "Hatta syarahallahu sadri." Hingga Allah melapangkan dadaku. "Lilladhi syarahalahu sadra Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma." Ya, hingga Allah melapangkan dadaku untuk sesuatu yang Allah lapangkan dengannya dada Abu Bakar wa Umar. Artinya beliau semakin mantap. Iya, karena kebaikan. Kata Zaid ibn Thabit, fatatabatul Quran. Maka saya mulai meneliti, mencari Al-Quran. Ajma'uhu minil usub. Saya kumpulkan dari al-usub. Al-usub jamaknya asib. Wahuwa jaridun nakhl, pelepah kurma yang kering. Al-usub jamaknya asib. Wahuwa jaridun nakhl, pelepah kurma yang kering. Kanu yaktubuna fi tarafil arid. Mereka dahulu mencatat di bagian yang panjang. Bergambar ya. Ya bocoran ini. Jangan pakai iki ya. Nah, alim ini. Misalkan ini pelepah kurma. Kurma pelepah yang kering. Kan ada panjang, ada lebarnya. Mereka tulis bagian panjangnya itu. Bagian panjang tulis begini. Nah, begini. Set. Sehingga bahasanya seperti ini. Nah. Itu dikumpulkan dari sana. Qala walli khafi, dan saya kumpulkan juga dari al-likhaf, dengan kha al-likhaf. Al-likhaf adalah al-hijarah ar-raqaiq. Fiha ardun wa diqqah. Lempengan-lempengan batu yang tipis. Lempengan batu yang tipis. Ya, dia tipis dan dia ada artnya gitu. Bagian mukanya yang lebar. Kita bahasakan lempengan-lempengan batu yang tipis. Batunya tipis, dia lempengannya ada mukanya gitu. Ditulis di situ. Ini yang masyhur. Ada yang mengatakan, memaknakan al-likhaf maknanya adalah al-aniyah allati tusna'u min at-tin al-mashwi. Al-aniyah allati tusna'u min at-tin al-mashwi. Al-likhaf bejana yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Paham ya? Nah, di bejana itulah mereka menulis Al-Quran. Qala wa suduri rijal, dan saya kumpulkan dari dada-dada kaum laki-laki, yakni hafalan-hafalan mereka. Disebutkan dalam banyak riwayat. Tayyib, beberapa benda-benda yang lain yang dulu dipakai untuk menulis wahyu. Ini semua disebutkan sama Al-Hafidz dan Fathul Bari. Atau tulis diantaranya adalah Ar-Riq'ah, dengan qaf Ar-Riq'ah. Ar-Riq'ah itu adalah potongan-potongan kain. Jadi kain dipakai nulis wahyu. Kemudian As-Suhuf, lembar-lembar kertas. Kemudian Qat'ul Adim, ini juga sama, potongan-potongan kayu. Al-Katif. Al-Katif itu tulang unta atau tulang kambing yang pernah kita bahas sebelumnya. Tulang-tulang unta atau tulang kambing yang telah kering. Kuda kering, mereka tulis di situ. Kemudian Al-Aqtab. Al-Aqtab dengan qaf. Al-Aqtab adalah al-khashab alladhi yudha'u ala dhahril ba'ir huwa al khashab alladhi yudha'u ala dhahril ba'ir liyurkaba 'alaihi. Al-aktab itu semacam kayak kayu yang diletakkan di punggung unta untuk dinaiki. Kayu itu dipakai untuk nulis wahyu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, al-adla', al-adla', jamaknya dila', tulang-tulang rusuk yang kering. Ini menggambarkan pengumpulan atau penulisan wahyu di zamannya Rasulullah SAW. Di tempat seperti ini, itu dikumpulkan sama Zaid bin Thabit, dikumpulkan semuanya tertulis dan juga dikumpulkan dari hafalannya para sahabat ketika tidak mendapatkan yang tertulis atau tertulis plus dikuatkan dengan hafalannya para sahabat. Itu bukan pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang sangat berat. Belum mengatakan setelah itu, kata Zaid bin Thabit, hatta wajadtu, akhira suratil bara'ah. Itu keluar ikhwan. Yang ada pada antum apa itu? Al-Baqarah. Iya, salah ikhwan. Bara'ah. Sudah saya betulkan di tulisan yang enggak fotokopian yang aslinya. Dan sudah dibetulkan di cetakannya sudah diketik. Kamu tulis, itu salah. Bara'ah. Hatta wajadtu akhir surati Bara'ah, bukan Al-Baqarah. Hingga aku mendapati akhir surat Bara'ah, yakni At-Taubah. Atau lafadznya At-Taubah ya, di Antum ya. Ya Mas. At-Taubah. At-Taubah, afwan, bukan Bara'ah. Hatta wajadtu akhir surati At-Taubah. Hatta wajadtu akhir surati At-Taubah, hingga aku mendapati akhir surah At-Taubah ma'a Abi Khuzaimah Al-Ansari, bersama dengan sahabat Abu Khuzaimah Al-Ansari. Lam yajidha ma'a ahadin ghairihi. Hakatain aku atau lam ajidha alif. Ya, pakai ya taib, pakai alif. Ini juga salah ikhwan. Lam ajidha. Jadi nulisnya sambil ngantuk-ngantuk ini ya. Lam ajidha. Lam ajidha ma'a ahadin ghairih. Yang aku tidak mendapatinya bersama dengan seorang pun selain beliau. Selain beliau. Barakallahu fikum. Naam. Ini yang dimaksud ikhwan adalah tidak didapati secara tertulis. Ya, kata-kata lam ajidha, aku tidak mendapatinya kecuali ada pada Abu Husaimah, yakni lam ajidha maktubah. Aku tidak mendapati ayat itu tertulis, tertulis kecuali pada Abu Huzaimah Al-Ansari. Antum katakan, qala al-hafidh pada lafadz ini, qala al-hafidh wal haq annal murada bin nafyi nafyu wujudiha maktubatan. Walhaq annal murada bin nafyi nafyu wujudiha maktubatan la nafyu kauniha mahfudah. La nafyu kauniha mahfudah. Yang hak, yang benar, kata beliau, yang dimaksud dengan penafian ini ialah menafikan wujudnya secara tertulis, bukan menafikan ayat itu dihafal. Artinya apa? Artinya Zaid bin Thabit dan para sahabat yang lainnya tahu ayat ini, mereka menghafalnya, tetapi tidak ada yang nulis gitu ya Pak. Difahami ya? Nah, baru diketahui, ditemukan tertulis pada sahabat Abu Huzaimah Al-Ansari. Difahami? Barakallahu. Ayat apa itu? Itu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. At-Taubah 128. Hatta khatimata bara'ah. Sampai akhir bara'ah. Ini akhir surat At-Taubah. Ayat ini. Titik. Ini yang hanya ada pada sahabat Abu Huzaimah Al-Ansari. Yani ada secara tertulis. Walaupun para sahabat yang lain Zaid bin Thabit menghafalnya, tahu dan hafal, tapi tidak tertulis. Didapat secara tertulis pada sahabat tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ada dua orang sahabat yang apa namanya datang dan mempersaksikan juga ada pada mereka. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Zaid bin Thabit, fakanati suhufu inda Abi Bakar. Setelah selesai itu belum mengatakan as-suhuf, lembaran-lembaran yang saya tulis tadi itu ada pada sahabat Abu Bakar Siddiq, hatta tawaffahu Allah, hingga Allah wafatkan beliau. Jadi dari tempat yang mencari ditulis oleh sahabat Zaid bin Thabit dalam lembaran kertas, bukan lagi tulang kayu, sudah dalam lembaran kertas suhuf agaknya. Taib, dan itu belum tartib, semata-mata tulis saja, belum ada tartib surat, belum ada, semata-mata mengumpulkannya dalam lembaran kertas, namanya suhuf atau suhaif. Ini ada pada sahabat Bakar Siddiq sampai beliau wafat. Kata beliau, thumma inda Umar hayatahu. Kemudian lembaran tadi ada pada sahabat Umar semasa hidupnya. Thumma inda Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ada pada Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kufaha? Hah? Anha. Anhu, anhu Tayyib Umar. Difahami ya? Naam. Pada beliau Tayyib. Kenapa kok kemudian berpindah pada Hafsah bintu Umar? Kalau pada Abu Bakar sih kan jadi Khalifah Abu Bakar, terus Khalifah Umar. Setelah Khalifah Umar meninggal, kok larinya ke Hafsah bintu Umar? Disebutkan sama Al-Hafidz rahimahullah, Innama kana dhalika inda Hafsah li'annaha kanat wasiyata Umar. Nah, mushaf apa? Suhuf tadi itu ada pada Hafsah dikarenakan itu adalah wasiatnya sahabat Umar. Barakallahu. Jadi beliau mengawasiat ini kasihkan ke putriku, ke Hafsah bintu Umar, dan juga merupakan istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Antum lihat ini semua keterangan dalam Fathul Bari. Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 15 sampai halaman 20 syarah hadis ini. Barakallahu fikum. Bis ya. Ini barakallahu fik hadis yang menjelaskan tentang sejarah dikumpulkannya ditulisnya Al-Qur'an pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Jangan dikatakan kitabatul Qur'an wa jam'uhu fi ahdi Abi Bakar Siddiq. Baik, sekarang kita bawakan poin-poin pembahasannya. Bersuruh ya? Hah? Bersuruh? Tunggu sedikit naik ya. Berarti tambah lagi sedikit. Baik, alhamdulillah sekarang poin-poin pembahasannya yang kita anggap penting untuk diangkat dalam bab ini. Yang pertama, ini pembahasan apa ini? Pembahasan penulisan Al-Quran dan pengumpulan Quran di zaman Abu Bakar Siddiq. Poin yang pertama adalah tahunnya. Atau mengatakan kana dzalika fi sanati tsaniyata asyrah minal hijrah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 12 Hijriah. Demikian ditegaskan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Usul Fi Tafsir. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan peristiwa ini pada peristiwa tahun 12 Hijriah. Alhamdulillah qala Ibnu Katsir rahimahullah fi kitabih Al-Bidayah wa Nihayah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fi kitabih Al-Bidayah wa Nihayah juz yang ke-6 halaman 371. Ini cetakan yang di rumah saya, cetakan Mesir. Jadi bukan cetakan yang bagus, cetakan yang ya yang penting punya bukunya ketika itu ya. Diaman belinya. Enggak ada volus, jadi yang penting punya gitu ya. Cetakan Mesir. Juz yang ke-6 halaman 371 supaya antum bisa merujuk, tulis Hawadith Sanah Hintai Ashar. Ini kan buku sejarah. Beliau membawakan berbagai macam peristiwa dengan tahun gitu. Antum lihat kalau cetakannya beda, lihat peristiwa tahun 12 Hijriah. Namanya Hawadith Sanah Hintai Ashar Minal Hijrah. Beliau mengatakan di situ faslun fima kana minal hawadithi fi hadhihi sana. Faslun fi makana minal hawadithi fi hadhihi sana. Pasal peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ini, tahun 12 Hijriah. Fiha, kata beliau, fiha amara siddiqu, fiha amara as-siddiq Zaid ibn Thabit ay yajma' al-Qur'ana min al-likhaf wal-usub wa sudur rijal. Fiha amara as-siddiq Zaid ibn Thabit ay yajma' al-Qur'ana min al-likhaf wal-usub wa sudur rijal. Pada tahun ini As-Siddiq, ini Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dari likhaf, dari usub, dan dari dada-dada para sahabat. Tadi masih ingat ya, al-likhaf lempengan batu, al-usub pelepah kurma, dan dari dada-dada para sahabah. Barakallahu. Ila akhir kalam. Yes. Ini meyakinkan bahwasanya peristiwa ini terjadi pada tahun 12 Hijriah. Tayyib Ibnu Katsir membawakannya dalam peristiwa itu dan ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam bukunya Usul Fi Tafsir. Ini penting ya. Karena sebuah peristiwa harus tahu berapa tahunnya. Jadi ya ada ngaji hadisnya, ya ada ngaji tafsir ayat, ya ada ngaji syarah hadis, yang ngaji ulumul Quran, yang ngaji tarikh, gitu ya. Barakallahu. Saya ini ya. Enggak ada khilaf. Tahun 12 Hijriah. Poin yang kedua. Ibtida'u jam'il Qur'an. Ibtida'u jam'il Qur'an wa kitabatihi fi makanin wahid fi suhuf. Perhatikan baik bahasanya ya. Jam ibtida'u jam'il Qur'ani wa kitabatihi fi makanin wahid fi suhuf kana ala yadi as-siddiqi radhiyallahu anhu. Kana ala yadi as-siddiqi radhiyallahu anhu bimasyuratil Faruq. Manil Faruq? Umar ibn Khattab. Bimasyurati al-Faruq. Artinya permulaan dikumpulkannya Al-Quran, ditulisnya Al-Quran dalam satu tempat di lembaran-lembaran kertas, itu dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warbah dengan musyawarah atau masukan dari Al-Faruq Umar bin Khattab. Ini penting. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Ya, beliau orang pertama yang melakukannya, tetapi masukannya, idenya dari Umar bin Khattab, sehingga dua-duanya dapat keutamaannya. Demikian disebutkan oleh Al-Khattabi seperti yang di Fathul Bari juz 9 halaman 17, dan itu pula yang disebutkan oleh Ibnu Katsir disebutkan dalam kitab Fadhilul Quran halaman 58. Jadi yang memulainya Abu Bakar Siddiq, yang memberikan ide dan masukan Umar Khattab. Anda tulis akhraja Ibnu Abi Dawud fil Masahif. Akhraja Ibnu Abi Dawud fil Masahif bi isnadin hassanahu al-Hafiz. Bi isnadin hassanahu al-Hafiz Ibnu Hajar. An Abd Khair. An Abd Khair. Abd Khair. Abd Khair. Qal sami'tu Aliyan yaqul. Sami'tu Aliyan yaqul. A'dhamu an-nasi fil masahifi ajran Abu Bakar. A'dhamu an-nasi fil masahifi ajran Abu Bakar. Rahmatullahi ala Abi Bakar. Rahmatullahi ala Abi Bakar. Huwa awwalu man jama'a kitaballah. Saya ulangi lagi. A'zamu an-nasi fil masahifi ajran Abu Bakar. Rahmatullahi ala Abi Bakar. Huwa awwalu man jama'a kitaballah. Taib, al-Imam Ibnu Abi Dawud dalam bukunya Al-Masahif, kitab namanya Al-Masahif karya Ibnu Abi Dawud, satu jilid segini ya, Pak, ada di rumah saya. Beliau mengeluarkan sebuah atsar dengan sanad yang dihasankan oleh Habib Hajar. Sebuah atsar yang dihasankan sanadnya oleh Al-Habib bin Hajar dari Abdul Khair. Dari Abdul Khair dia mengatakan, aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata. Kata Ali, orang yang paling besar pahalanya terkait dengan mushaf adalah Abu Bakar Siddiq. Rahmat Allah atas Abu Bakar beliaulah orang pertama yang mengumpulkan kitab Allah. Apa ya? Rahmat Allah pada Abu Bakar Siddiq, dialah orang pertama yang mengumpulkan kitab Allah. Ini athar juga disahihkan oleh Ibnu Katsir, shahahahu Ibnu Katsir dalam kitab Fadail Al-Qur'an halaman 57. Barakallahu fiik. Wadah insyaallah ya, tegas menunjukkan ikhwan dari penyataan sahabat Ali bin Abi Thalib, dan ini juga diterangkan oleh para ulama yang lain. Taib, permulaan ditulisnya dan dikumpulkannya Al-Qur'an, ingat, di satu tempat pada lembaran-lembaran kertas itu di era Abu Bakar Siddiq. Beliau orangnya, tetapi dengan masukan dan saran ide dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arbah. Sehingga para ulama kita sering membawakan pada mangkopa mereka berdua, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Walaupun di banyak dinisbatkan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, dikarenakan beliau sebagai khalifah ketika itu, dan beliau memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan dan menulis Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Difahami ya? Nah, di era ini kana tinazakumullah hanya semata-mata mengumpulkan Al-Qur'an yang terpencar-pencar itu di sebuah lembaran kertas supaya tidak hilang. Belum ada pembahasan tentang masalah lughahnya. Difahami ya? Belum ada pembahasan tentang tartib suratnya. Jika dijadikan satu, kala itu masing-masing membaca dengan lughahnya, seperti yang disebutkan dalam hadis, Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf, 7 lughah atau 7 bacaan. Di era itu dikarenakan belum terjadi ikhtilaf yang mengkhawatirkan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga hanya semata-mata dikumpulkan di sebuah tempat dalam lembaran kertas. Ya, ada. Barakallahu fiik. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga dibahas nanti malam insyaallah tabarakallahu taala. Kan gitu ya. Gitu ya. Suruh. Sengaja dipotong tengah-tengah supaya menggantung. Nanti malam kalau enggak hadir gantung juga nanti ilmunya nanti. Barakallahu fiik. Kita bahas lagi nanti malam terkait dengan masalah ini, barakallahu fiik. Baik. Waduh. Ya mesti takon sesuatu yang belum nyampe ini. Pada masa sebelumnya pernah disebutkan bahwa penanda ayat pada Al-Qur'an adalah dengan berhentinya Rasulullah SAW setiap akan pindah ayat. Tanya, bagaimana membedakan berhentinya itu sebagai ayat dengan waqaf yang juga terjadi tengah-tengah ayat? Itu di zaman dahulu ya ikhwan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan, ini ayat, ini ayat, ini ayat, semua lengkap dengan wahyu. Mau menjelaskan tentang penetapan waqaf di tengah-tengah ayat, jim, sad lam, qaf lam, mim, waduh, gitu mana ini. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah ya ikhwan. Secara umum ada pembahasannya. Nanti ada sebuah bab namanya babu ma'rifatil ayah wal fasilah wa ilmi fawasil Qur'an wa ilmi al-waqaf wal ibtida. Nanti pada bab yang sekian, bab berikutnya nanti akan dibawakan bab cara mengetahui ayat, kemudian fasilahnya, komanya, ilmu tentang fawasil Qur'an, jadi fasilah dalam Qur'an, ilmu kapan wakafnya, kapan memulainya. Ada, tunggu sebentar, belum dibahas dan belum sampai babnya. Ini pada babnya akan kita kaji insyaallah taala semampunya, para kelas itu sabar ge Sabar nggih. Sabar. Harap insyaallah sementara cukup naktafi lahuna subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.